إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berhenti dari kegiatan dan keseharian kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat yang tidak mungkin kita merincinya. Kalau kita ingin ditambah atau yang sudah ada ingin langgeng, maka bersyukur adalah kuncinya. Oleh karena itu, bermohonlah kepada Allah pertolongan agar kita senantiasa berada di kalangan orang-orang yang bersyukur. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala akan dimintai tanggung jawab. Karena apa? Karena Allah sejak awal sudah memberi tugas kepada manusia bahwa manusia lahir ke dunia ini adalah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah, aku cipta manusia, aku cipta jin kecuali agar mereka mengabdi, taat, beribadah kepadaku, Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin Allah memberi tugas lalu Allah tidak meminta pertanggungan jawab? Apalagi kalau kita tidak sekedar hanya seorang hamba tetapi seorang pemimpin, pastilah tanggung jawab seorang pemimpin akan jauh lebih berat. Bukan saja mempertanggungjawabkan diri seorang diri terhadap Allah, tetapi dia juga adalah harus mempertanggungjawabkan sebagai orang yang telah memimpin banyak orang. Oleh karena itu, dalam khutbah saya kali ini adalah ingin saya sampaikan tema berjudul tanggung jawab seorang pemimpin. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan apapun levelnya, apakah pemimpin diri kita, kita adalah pemimpin dalam dan pada diri kita masing-masing. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kita ini akan dimintai tanggung jawab. Dalilnya adalah kata Allah, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Sungguh pendengaran, penglihatan dan fuad, hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap kita harus siap untuk mempertanggungjawabkannya. Itu baru kita sendiri. Bagaimana kalau kita bertanggung jawab atas orang banyak? Kalau saja itu adalah karunia, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, ma min abdin yastar'ihi allahu ra'iyatan thumma yamut yauma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi aljannah. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa hadis pendek ini harus kita ingat, harus kita fahami, harus kita camkan dalam setiap hidup kita. Jika kita adalah seorang pemimpin, apakah pemimpin diri, apakah pemimpin grup, apalagi menjadi mungkin saja dia adalah direktur, apalagi lebih tinggi dari itu misalnya adalah presiden, atau lebih tinggi dari itu adalah amir, siapapun dia, level apapun dia, dia adalah pemimpin. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak seorang hamba pun, yastar'ihi allahu ra'iyatan, yang Allah angkat dia, Allah pilih dia, Allah jadikan dia. Kata yastar'ihi menunjukkan bahwa sebetulnya status dan jabatan itu bukan semata-mata milik dia, tapi Allah yang telah memberikan pada dia. Oleh karena itu yang harus kita ingat di sini adalah amanah. Ini adalah amanah. Karena kata Rasul yastar'ihi allahu, Allah jadikan dia ra'iyatan, mereka. Ra'iyah bahasa kita adalah rakyat. Dia punya rakyat. Apakah rakyat di rumah berarti istri dan anak? Ataukah rakyat di rumah tangga, RT? Maka dia adalah warganya. Apalagi kalau lebih besar dari itu. Atau mungkin kita di perusahaan, berarti adalah orang-orang yang berada di bawah kita. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka semua adalah ra'iyah. Berapa orang, berapa kepala, bisa jadi di belakang mereka berapa orang, berapa kepala. Kalau saja satu orang adalah membawa lima orang di belakangnya, kalau dia adalah 1000 maka 5000. Subhanallah. Bagaimana seorang harus menyadari bahwa dia bertanggung jawab atas 5000 orang. Kalau seandainya misalnya ada 250 juta, waduh, apalagi. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, tidaklah seorang hamba Allah jadikan dia sebagai ra'in terhadap ra'iyah, dia adalah pemimpin terhadap rakyatnya, tetapi masalahnya adalah orang ini tidak bisa bertanggung jawab. Apa tanggung jawab seorang pemimpin? Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, yamut, orang ini mati, yauma yamut, pada hari dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia mati, pada saat malakul maut menjemput dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, wa huwa, dia saat itu masih dalam keadaan ghashin. Ghashin artinya adalah isim fa'il, maknanya adalah pelaku, dia adalah masih berbuat ghish, curang terhadap rakyatnya, lirainyatihi, curang. Kalau kita lihat tafsiran curang adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wailun lil mutaffifin, neraka wail bagi orang yang curang. Alladzina hum idza talu 'alan nasi yastawfun, apabila mereka membeli inginnya diberi tambahan, wafa, dipenuhi apa yang dia mau, kebutuhan dia sebagai konsumen harus dipenuhi. Tetapi masalahnya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, apabila dia menimbang untuk mereka, apabila dia menjadi posisinya sebagai penjual, dia berbuat merugikan orang lain. Ini adalah curang. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ambil wa huwa ghashin li ra'iyatihi, bahwa orang itu adalah berada dalam posisi curang terhadap rakyatnya. Curang terhadap rakyatnya adalah misalnya haknya sejahtera lalu tidak disejahterakan, haknya adalah bekerja lalu tidak dikerjakan, haknya adalah misalnya libur lalu tidak liburkan, misalnya. Maka jamaah jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari kecurangan. Jamaah jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Apa yang akan terjadi kalau seorang pemimpin itu curang. Apakah pemimpin di mana saja, level manapun, siapa saja, kita terhadap diri kita sendiri juga demikian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada saat dia mati, dia masih berbuat curang. Maka kata Rasul, illa haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan atas orang itu surga. Kalau masuk surga haram, berarti yang halal masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok hari kiamat, oleh Allah ditanya, ketika seseorang itu sudah berada menjadi warga neraka, ahlun nar, dipanggil oleh Allah, ya fulan, kalau kamu disuruh nebus supaya kamu tidak berada di dalam neraka saat ini, kamu diminta tebusan. Sini kamu bayar tebusan itu, lalu Allah akan keluarkan kamu dari api neraka jahannam. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, berapa nilainya? Katanya adalah sebesar, seberat bumi, tetapi beratnya itu yang ditimbang adalah bukan tanah, tetapi emas. Bayangkan jemaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seberat bumi emas. Bisa enggak? Kata orang itu, "Ya ya Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, dusta kamu. Dulu pada waktu kamu hidup di dunia, tidak diminta untuk kamu untuk membalas, untuk membeli, menebus dengan seberat bumi emas. Hanya disuruh untuk mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Apa yang diperintah dikerjakan, apa yang dilarang dijauhi dihindari. Kamu diminta lebih murah dari apa yang diminta, tetapi kamu tidak mengerjakannya. Karena itu orang itu kembali, karena dia berdusta, dikembalikan ke dalam jahannam. Na'udzubillah min dzalik." Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kewajiban kita sebagai pemimpin, satu poin yang tidak boleh dilupa, satu kata saja antara lain dalam khutbah ini saya sampaikan adalah bahwa kalau kita menjadi pemimpin, maka kita tidak boleh menjadi orang yang curang, karena pemimpin tugasnya adalah berbuat adil. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bawakan satu kata ataupun satu pernyataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengatakan pada waktu beliau dipilih dan diangkat menjadi Amir Mukminin. Kata beliau, "Ayuhan nas, wahai manusia, inni wulitu alaikum, aku dipilih oleh kalian, diangkat oleh kalian untuk menjadi pemimpin atas kalian. Walastu bi khairikum, padahal aku bukanlah orang yang pantas dari kalian. Fa in ahsantu fa'inuhi, kalau seandainya aku berbuat kebaikan, maka tolong aku. Wa in asa'tu faqawwimuni, tapi kalau aku berbuat buruk, tolong luruskan aku. Wa in ati'uni ma ata'tullah," kata beliau, "taati aku wahai umat selama aku taat pada Allah. Wa in asaitu fala ta'ata li 'alaikum, kalau aku maksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban kalian untuk mentaatiku." Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita hidayah dan taufik, sehingga kita menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wala rasula ba'dahu. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua ini saya ingin sampaikan untuk menjadi pelajaran bagi kita, siapapun kita, pemimpin di kalangan manapun, di level manapun, di kelas manapun, di lingkungan manapun, ini adalah sangat universal. Ada berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Mari kita simak dan kita renungkan. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam silsilah hadis sahihnya, kata beliau, saya kunu ba'di khulafa, akan terjadi suatu saat nanti setelah aku meninggal khulafa, para khulafa, para pemimpin. Apa kata Rasul? Ya'lamuna ma ya'malun. Mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka mengerjakan apa yang mereka perintah. Kalau bahasa manajemen, ini adalah sesuai dengan SOP. Ada ilmunya, lalu dikerjakan. Tahu, lalu dikerjakan. Lalu berikutnya, mereka mengerjakan sesuai perintah. Kalau tidak diperintah, tidak dikerjakan. Subhanallah. Tetapi kata Rasul, akan datang suatu masa. Berarti ini fase tadi adalah fase pertama. Atau sisi yang pertama, dekade pertama. Sekarang dekade yang lain. Kata Rasul, wa sayakunu ba'di. Akan datang juga pemimpin-pemimpin setelah aku. Jelasnya adalah setelah masa pemimpin yang pertama, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'maluna ma la ya'lam. Mereka mengerjakan sesuatu yang mereka tidak tahu harus bagaimana atau seperti apa ilmunya. Dia mengerjakan sesuatu tanpa pengetahuan, tanpa perintah, tanpa suatu ilmu. Lalu wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintah, tidak prosedural. Harusnya dikerjakan, tidak dikerjakan. Harusnya tidak dikerjakan, dikerjakan. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, "Faman angkara 'alaihim baria." Siapa yang mengingkari mereka, tidak tinggal diam, ingatkan, nasihati, luruskan, bimbing dan seterusnya, maka orang itu telah terlepas dari kesalahan. Tetapi kata Rasul, "Waman amsaka biyadihi salima." Barang siapa yang memegang dengan tangannya, jangan begitu kamu, ini salah. Kamu bahaya terhadap dirimu sendiri, bahkan bisa jadi membahayakan orang lain. Amsaka biyadihi. Orang yang seperti ini salima, kata Rasul, orangnya akan menjadi selamat. Walakin musibahnya adalah, kata Rasul, akan menjadi musibah pada orang yang manrodiya wa taba. Dia pasrah dengan keadaan lalu mengikuti apa adanya, padahal jelas-jelas itu adalah tidak ada ilmunya dan tidak diperintah. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua adalah harus membiasakan diri untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Kalau ada ilmunya, berarti kita bisa untuk mengerjakan sesuatu dan berkompeten. Kalau tidak, maka tidak. Kalau kita kompeten tapi tidak diperintah, maka tidak boleh melakukan juga karena tidak ada perintahnya. Tapi kalau diperintah, jangan sampai kita tidak melaksanakannya. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis kalau kita tarik dalam ilmu manajemen namanya profesionalisme. Subhanallah. Sedemikian rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya agar bertanggung jawab, agar profesional. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, dan mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal bala'i wal ghala'i wal waba'i wal fitani ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna.